Yang sudah setahun ku berjanji untuk datang melamarmu. Aku tak mau musim hujan tahun ini ku lewatkan sendirian, kesepian, kedinginan. Musim hujan, musim kawin, biar ngutang sana sini tak peduli kata orang. Ku rela berkorban demi satu janji. Mau musim hujan tahun ini ku lewatkan sendirian, kesepian, kedinginan. Ya, musim hujan, musim kawin, biar ngutang sana sini.